Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal hadi hadiy Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa bertemu di tempat ini, di salah satu markas dari markas Ahlus Sunnah wal Jamaah, dalam rangka untuk kita saling mengingatkan, dalam rangka untuk kita saling belajar dan mengajar ilmu agama dalam rangka at-tawasi bil haq wa at-tawasi bis sabr. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkahi oleh Allah tabaraka wa taala sehingga kita bisa mengambil banyak manfaat darinya. Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah, tabiat seorang manusia itu tidak aman dari terjatuh ke dalam kesalahan. Yakni manusia tidak maksum, pasti dia akan terjatuh ke dalam kesalahan dan dosa. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, juga oleh Imam Ibnu Majah dan Imam Ad-Darimi alaihi rahmatullah, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ibni Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun." Setiap anak Adam itu terjatuh ke dalam kesalahan. Khata', sering terjatuh ke dalam kesalahan, dosa. Dan sebaik-baik orang yang terjatuh ke dalam kesalahan atau dosa adalah orang-orang yang mau bertaubat. Ya. Nah, Allah tabaraka wa taala Di antara namanya adalah Al-Ghafur, Zat yang Maha Mengampuni. At-Tawwab, yang Maha Menerima Taubat. Nama ini bukan tidak ada hikmahnya. Nama-nama Allah Tabaraka wa Ta'ala yang indah, yang husna, ada hikmah padanya. Baik hikmahnya kita ketahui atau kita tidak mengetahuinya. Di antara hikmah Allah Tabaraka wa Ta'ala Maha Pengampun, yang demikian karena hambanya itu tidak maksum dari berbuat dosa, sehingga yang wajib bagi seorang hamba adalah meminta ampun, memohon ampun kepada Allah, dan Allah adalah Al-Ghafur, Zat yang Maha Mengampuni. Sebesar apapun kesalahan seorang hamba, La taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebesar apapun dosanya, minta ampunlah kepada Allah, niscaya Allah akan mengampuni. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsah, thumma yastaghfirillah, yajidillaha ghafurar rahima." Barang siapa yang melakukan suatu dosa atau dia mendzalimi dirinya sendiri, kemudian dia beristighfar, minta ampun kepada Allah, maka niscaya dia akan mendapati Allah ghafurar rahima, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka yang semestinya bagi seorang hamba yang tahu diri, yang sadar diri, tahu diri dan sadar diri bahwasanya dia sering berbuat dosa, sering terjatuh ke dalam kesalahan, seyoginya dia memperbanyak istighfar. Demikianlah yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, panutan dan teladan kita. Beliau alaihi salatu wassalam adalah hamba Allah yang telah Allah ampuni dosa-dosanya. Bahkan telah dijamin masuk surga. Akan tetapi beliau alaihi salatu wassalam setiap harinya banyak beristighfar, banyak minta ampun kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Diriwayatkan dalam hadis yang sahih, dalam riwayat Muslim, dari sahabat Al-Aghar Al-Muzani radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu la yughanu ala qalbi wa inni la astaghfirullaha fil yaumi mi'ata marrah." Sesungguhnya hatiku pernah tertutup, dan sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah dalam sehari sebanyak 100 kali. Nah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia, kadang beliau juga lupa sebagaimana manusia yang lain lupa, Nah, dan ini sudah menjadi sifat manusia, kadang dia lupa, sehingga kadang kelupaan tersebut mungkin mengakibatkan beliau tersibukkan dengan hal yang lain, yang kemudian tidak fokus lagi ke perkara umat ya, atau kemaslahatan umat, sehingga beliau menganggap itu adalah suatu kekurangan, kesalahan ya. Padahal itu adalah udah menjadi sifat manusia, yang namanya ada lupa ya, dan sifat-sifat yang lain lah. Dan beliau adalah manusia yang kadang mengalami ini, namun beliau menganggap itu suatu taksir ya, kesalahan, sehingga beliau banyak beristighfar dalam sehari, dalam riwayat ini 100 kali. Dalam riwayat lain, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaum akthar min 70 marrah. Demi Allah, sungguh aku beristighfar, minta ampun kepada Allah dan bertaubat kepada Allah dalam sehari lebih dari 70 kali. Ya. Dalam riwayat ini 100 kali. Artinya beliau apa? Sering beristighfar. Dalam keadaan beliau sudah diampuni dosanya dan dijamin masuk surga. Lah bagaimana kita? Ya, yang dosanya banyak, ya. Belum ada jaminan ampunan, belum ada jaminan surga, ya. Semestinya dan seharusnya kita lebih bersungguh-sungguh, lebih bersemangat untuk memperbanyak istighfar. Ya. Sehingga ya saling mengingatkan saja. Jangan lupa istighfar. Ya. Jangan lupa istighfar. Kita banyak dosa. Nah. Dan hikmah seorang hamba terjatuh ke dalam dosa ya, adalah agar seorang hamba tersebut mengetahui kadar dirinya, bahwasanya dia itu lemah ya, tidak maksum ya, sehingga dia butuh dengan ampunan Allah tabaraka wa taala. Yani seorang hamba butuh kepada Allah, faqir ilallah, butuh dengan ampunan Allah tabaraka wa taala. Ya. Diriwayatkan dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallazi nafsi bi yadihi, law lam tudnibu la dhahaba Allahu bikum. Wa la ja'a bi qaumin yudnibun." Fayastaghfirunallaha fayaghfiru lahum. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, yakni demi Allah, jika kalian tidak berbuat dosa ya, sama sekali tidak pernah berbuat dosa ya, ladzahaballahu bikum, sungguh Allah akan memusnahkan kalian, Allah akan menghilangkan kalian. Wala ja'abi qaumin yudnibun, kemudian Allah datangkan gantinya yang mereka yudnibun, terjatuh ke dalam dosa. Faistaghfirunallah, kemudian mereka beristighfar minta ampun kepada Allah. Fayaghfiru lahum, kemudian Allah mengampuni dosanya, Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Nah, ini hikmah seseorang terjatuh ke dalam dosa. Ya, ini segera istighfar, segera minta ampun ya. Karena Allah Al-Ghafur Maha memberi ampunan ya. Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah ya. Maka yang wajib bagi seorang hamba adalah beristighfar, meminta ampun kepada Allah tabaraka wa ta'ala, dan bertaubat kepada Allah tabaraka wa ta'ala dari segala dosa. Nah, Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Allah menyayangi hamba-hambanya. Jikalau Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan hukuman langsung kepada orang yang berdosa, ya, bahkan hukuman untuk setiap dan semua dosa langsung diberi hukuman, selesai, manusia enggak ada yang tersisa, ya, habis semuanya. Dalam surat An-Nahl ayat yang ke-61 Allah berfirman, "Lau walau yu'akhidullahu an-nasa bidzulmihim ma taraka 'alaiha min dabbah." Ya. Seandainya Allah Tabaraka wa Ta'ala menghukum manusia karena kezaliman mereka, ya. Hanya menghukumnya dengan segera. Setiap kezaliman langsung dihukum. "Ma taraka 'alaiha min dabbah." Maka Allah tidak akan menyisakan satu binatang melata pun, satu hewan atau satu makhluk melata pun. Ya. Tidak ada yang tersisa. Ya. Tetapi Allah Maha Penyayang. Ya. Kalaupun Allah memberikan hukuman, itu hanya sebagian. Sebagian akibat perbuatan dosa kita, perbuatan maksiat kita. Bukan semuanya. Kalau semuanya, habis kita, selesai. Ya. Tapi Allah Maha Menyayang, ya. Sehingga Allah tidak melakukan itu. Ya. Allah memberi kesempatan kepada hambanya untuk istighfar, minta ampun, bertaubat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Nah, pertanyaannya, sudah berapa kali kita istighfar hari ini? Nah, yang bisa jawab ya diri antum sendiri. Nah, ya, sudah berapa kali istighfar? Nah, kalau kita mau ngitung, ya, mungkin ini minimalnya, ya. Ya. Nah, zikir pagi petang, ya, ada Sayyidul Istighfar yang dibacakan, ya. Berarti sehari dua kali, pagi dan petang. Kemudian setiap habis sholat wajib berapa kali? Tiga kali, ya. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tiga kali. Tiga kali lima. Nah, 15 tambah dua tadi, ya, 17. Mungkin ini ya setelah lalai-lalainya kita, mungkin inilah ada 17 kali lah, ya. Tinggal nambahin, ya, nambah sampai 100 kali atau lebih. Nah, perbanyak istighfar. Kita ini banyak dosa, ya. Walau kita hidup di tengah-tengah, ya, masyarakat yang sebagian tidak menjaga adab, tidak menutup aurat, ya. Nah, dan seterusnya. Sehingga sangat rentan, ya, kita yang hidup di tengah-tengah mereka ini rentan terjatuh ke dalam dosa. Maka banyak istighfar. Minta ampun kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah Tabaraka wa Ta'ala memerintahkan nabinya untuk beristighfar, ya. Untuk minta ampun kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya. Padahal beliau telah diampuni dosa-dosanya, baik dosa yang telah berlalu atau yang akan datang. Telah diampuni oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, tetapi Allah masih memerintahkan beliau untuk istighfar. Maka apalagi kita, ya. Allah tegaskan, "Fasbir inna wa'dallahi haq wastaghfir li dzambik." sabarlah engkau, ya. Sabarlah engkau ya Muhammad terhadap gangguan orang-orang musyrik itu, orang-orang kafir itu. Inna wa'dallahi haq, sesungguhnya janji Allah itu benar adanya, ya. Pasti akan terjadi apa yang Allah janjikan, ya. Akan ada kemenangan bagi kaum muslimin, ya. Wastaghfir li dzambik, dan minta ampunlah kepada Allah untuk dosa-dosamu. Al-istighfar menjadi sebab terjaganya keamanan, kedamaian, ketenteraman hidup. Al-istighfar menjadi sebab datangnya kenikmatan dan anugerah dari Allah, dan menjadi sebab langgengnya nikmat dan anugerah tersebut. Dalam surat Al-A'raf ayat 96 Allah berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Seandainya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, niscaya kami akan bukakan kepada mereka berkah dari langit dan berkah dari bumi. Namun akan tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami adab mereka karena sebab perbuatan mereka. Nah, kalau seandainya penduduk negeri itu beriman, bertakwa, ya, mereka menjaga diri dari keharaman-keharaman dan hal-hal yang dilarang, kalaupun terjatuh, mereka langsung istighfar, bertaubat kepada Allah. Ini orang yang bertakwa dan berupaya untuk menjalankan perintah Allah. Kalau ternyata lalai dari perintah Allah, segera istighfar dan bertaubat kepada Allah. Kalau seseorang seperti ini beriman dan bertakwa, maka niscaya Allah akan bukakan pintu-pintu kebaikan dari segala penjuru. Nah, pintu kebaikan dari langit, pintu kebaikan dari bumi, ya, Allah akan berikan. Ini dalil istighfar termasuk sebab terbesar, ya, yang menyebabkan datangnya nikmat dan langgengnya nikmat. Ya. Tapi kalau seseorang dia terjatuh ke dalam dosa, ya, menyelisihi agama Allah tabaraka wa ta'ala, perintah Allah tabaraka wa ta'ala, dan tidak ada taubat, tidak ada istighfar, ya, fa'akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami akan menghukum mereka karena ulah perbuatan mereka. Maka al-istighfar menjadi sebab terbesar, ya, kebahagiaan seorang hamba, ya, di dunia ini, ya. Karena bahagianya seorang hamba di dunia ini adalah ketika mendapatkan nikmat dan anugerah dari Allah, kemudian apa? Nikmat dan anugerah tersebut langgeng. Nah, ya. Maka yang wajib bagi kita adalah segera beristighfar ketika kita terjatuh ke dalam kesalahan ataupun dosa. Nah, sudah Isya ya. Karena sudah Isya, maka kita sholat Isya terlebih dahulu. Kemudian Tadi katanya kita lanjut habis sholat isya. Barakallahu fiik. Jazakumullah khairah. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.